Mitra bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu, sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sindowinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda? Ya, saya pikir kita mesti kembalikan kepada dasar yang kita bisa pakai, yaitu perundingan kan. Dan perundingan ini kan parameternya banyak yang kita bisa sajikan. Sekarang kenyataannya bahwa produktivitas dan efisiensi kita juga masih rendah. Nah, mengapa tidak kita coba fokus ke sana? Bagaimana caranya menaikkan itu supaya juga pada akhirnya pengupahan ini bisa disesuaikan ke sana gitu. Kalau kita hanya berbicara masalah menuntut saja, itu kan tidak menyelesaikan apa yang diinginkan mencapai suatu kesejahteraan yang meningkat itu. Tidak menyelesaikan itu, ya kan? Kesejahteraan itu bisa meningkat kalau kita pun juga bisa memberikan yang lebih banyak. Artinya sumbangan efisiensi dan produktivitas ini bisa naik. Dari hasil penelitian misalkan yang kita tahu di logistik itu, 5 orang karyawan setingkat itu bisa digantikan oleh 1 orang karyawan dengan level yang sama dari Eropa gitu. Nah, ini kan jauh sekali gitu. Berarti kemampuan kita itu pada taraf 20%, ya. Artinya kalau di situ kita berbicara mengenai kenaikan upah apapun juga, itu akan ada masalah gitu. Pengaruhnya akan besar sekali terhadap daya saing kita, ya. Jadi saya pikir kalau memang kenapa tidak dua belah pihak ini mencari solusi, bukan hanya masalah peningkatan upah saja. Nah, itu akan terjadi kalau kita bisa memberikan satu kontribusi dari sisi produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Saya kira demikian. Tapi bukankah demo merupakan hak buruh juga, Pak? Ya tentu, memang. Memang itu di dalam konstitusi juga itu diberikan. Gitu. Tapi artinya kan demo ini kan jalan terakhir. Gitu. Kalau kita cuma pikirannya demo, tapi tidak mencari solusi lain, tidak akan mencapai hasilnya. Akan, yang akan kita manfaatkan cuma demonya saja gitu. Dan sebetulnya ini semua pihak terlibat, termasuk juga peranan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mencari formulasi yang lebih tepat. Bagaimana caranya kita berbicara mengenai peningkatan SDM kita, peningkatan daya saing kita, peningkatan kembali lagi, ini sangat normatif, tapi memang itu dasarnya gitu. Bagaimana kita bicara masalah efisiensi, bagaimana kita bicara mengenai produktivitas, yang pada akhirnya kan kesejahteraan yang kita tuntut begitu. Pada intinya kan semua pihak dari negara, dari pengusaha, dari serikat pekerja lah. Jadi dari 3 pihak ini. Kan pendapatan kapita kita itu supaya bisa meningkat. Bagaimana meningkat? Kita harus upayakan investasi bertambah terus gitu. Dengan investasi bertambah, lapangan kerja pun juga akan bertambah. Itu akan memberikan pengaruh terhadap sektor lainnya. Artinya konsumsi ini akan bergerak. Kalau konsumsi bergerak kan akhirnya juga pada akhirnya kenikmatan dari hasil usaha, dari hasil bisnis ini kan juga merupakan pendapatan dari semua masyarakat, semua lapisan masyarakat ya. Lalu masing-masing tentu mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan gitu. Nah, sampai saat ini, bagaimana kondisi pembicaraan tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah? Ya, ini kan menjelang masuk ke dalam perundingan tripartit, ya kan? Jadi masih waktunya masih berjalan lah. Tapi yang penting kita harapkan supaya suasana bahwa perundingan itu merupakan satu forum yang paling tepat untuk semuanya supaya kegiatan ekonomi tidak terganggu, yang bekerja ya juga tetap bisa bekerja, ya kan, yang berunding yang silakan kita mewakilkan, kan nggak bisa semuanya berunding, ya kan, kan beberapa wakil di situ yang berunding gitu. Saya pikir ini harus tetap dijaga oleh semua pihak. Demikian Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sindowinata. Saya Wendy Lim.